air mataku telah ku berikan untuk kisahku. Mengerti tapi tak dimengerti, cintaku telah di ujung jalan. Setiap kata dari bibirku kadang tak sama dalam hatiku. Tersenyum dalam hati menangis, cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu, dulu kau tak begitu. Kau bintang di hatiku, jadilah yang ku mau. Ku senang, ku sedih, kau ada denganku. Begitupun ku mau darimu, kau tahu rasanya diabaikan. Cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu, sedih, kau ada sedih.